Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah untuk kajian atau taklim pelajaran fikih dengan membaca hadis-hadis fikih dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di bab tentang mandi wajib atau mandi junub dan ahkamul junub, tentang mandi janabah, mandi junub, kemudian seputar hukum-hukum seputar junub, terakhir terkait dengan mandi junub atau mandi suci dari haid untuk wanita yang rambutnya diikat. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah harus dilepas ikat rambutnya? Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak perlu, cukup dibiarkan ikatan rambutnya dan disiramkan 3 kali tuang ataupun siraman air ke atas kepala. Itu dari keterangan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis lebih ke mandi janabah, namun sebagian para ulama juga memakainya untuk hadis untuk mandi suci dari haid karena ada lapar tambahan wal haidah, dan mandi haid ataupun mandi suci dari haid sebagian para ulama mensaksikan kesohihan tambahan kalimat al haidah. Oleh karenanya untuk yang suci dari haid lebih diutamakan untuk dibuka ikatan rambutnya, walaupun tidak wajib, namun utamanya dibuka. Hal tersebut ada hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari dan Muslim. Nabi SAW berkata kepada Aisyah, idza kunti haidan unqudi ra'sak, apabila kamu haid dan mau mandi maksudnya, maka lepaskanlah ikatan rambutmu. Itu tapi tidak wajib menurut jumhur ulama. Berikutnya kita baca hadis yang setelahnya. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wa la junubin. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Dan hadis yang datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni, sesungguhnya aku, la uhillu, tidak menghalalkan al-masjidah, masjid liha'idin bagi wanita yang haid, wala junubin, demikian juga tidak aku halalkan untuk orang-orang yang junub." Di sini disebutkan hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disohihkan oleh Ibnu Huzaimah. Kita ulang lagi terjemahan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang-orang yang junub." Yang meriwayatkan hadis adalah Abu Dawud, dan yang mensahihkan hadis ini adalah Ibnu Huzaimah. Khilaf ulama tentang derajat kesahihan hadis ini. Kalau di sini disebutkan Ibnu Huzaimah mensahihkan. Ibnu Huzaimah mensahihkan. Sebagian menghasankan seperti Az-Zailai. Dan juga Ibnul Qattan. Kalau Abu Dawud perawi hadis ini cenderung mendiamkan tanpa memberi penilaian. Tapi beliau punya kamus untuk yang beliau diamkan. Wa ma sakata wa ma sakattu anhu fa huwa shalih. Hadis yang aku diamkan artinya tidak diberi penilaian, maka dia adalah soleh. Bisa. Walaupun para ulama khilaf, apa maksudnya bisa di sini? Sebagian yang lain mengatakan hadis ini dhaif karena ada rawi yang tidak dikenal, diistilahkan dalam ilmu rijal hadis adalah majhul, salah satu perawi atau bahkan beberapa perawi dari hadis ini. Perawinya enggak masuk. Di antara yang mendhaifkan hadis ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa Al-Ghalil, Irwa Al-Ghalil, dan demikian juga di kitab Dhaiful Jami' mendhaifkan hadis ini. Hadis ini dianggap dhaif oleh Syekh Al-Albani, demikian juga ulama-ulama yang lainnya. Ini terkait dengan derajat hadis ini, ada khilaf di kalangan penganalisa kesahihan hadis. Sebagian menghasankan ataupun mensahihkan hadis, sebagian mendhaifkannya karena tidak terpenuhi padanya syarat kesahihan hadis karena ada rawi yang tidak dikenal atau yang diistilahkan dengan majhul. Adapun fikih dari hadis ini, bagi yang mensahihkan hadis ini anggap bahwasannya wanita haid yang serupa dengannya adalah wanita nifas, itu haram bagi mereka duduk di masjid karena Nabi SAW tidak menghalalkan. Nabi SAW tidak menghalalkan. Meskipun dia bisa aman dari mengotori masjid. Kalau tidak aman tentu jelas, karena haid dan nifas merupakan najis, darah yang najis yang disepakati oleh para ulama. Seandainya itu adalah berpotensi akan mengotori masjid, maka di sini jelas terlarangnya. Namun yang diperselisihkan adalah ketika aman dari potensi terkotornya masjid oleh, mohon maaf, darah haid dan darah nifas. Bagi yang mensahihkan hadis ini, maka tetap haram bagi mereka masuk dan duduk atau menetap dalam beberapa waktu di dalam masjid. Karena Nabi mengatakan, inilah uhillu, aku tidak menghalalkan al-masjidah, masjid ini lil haid, bagi wanita haid. Kata-kata al-masjid ini mungkin sebagian, jangan-jangan itu khusus Masjid Nabawi. Karena al-masjid, masjid itu Nabi mengatakan itu kan di Masjid Nabawi. Namun zahirnya umum, al ini adalah mencakup semua masjid. Mencakup semua masjid. Dan ini madhab jumhur ulama. Madhab jumhur ulama berdalil dengan hadis ini, berpendapat wanita haid dan wanita nifas tidak boleh memasuki masjid. Tidak boleh memasuki masjid. Baik dia bisa aman ataupun tidak, apalagi tidak dari mengotori masjid. Namun bagi yang mengatakan hadis ini dhaif dan tidak kuat dijadikan sebagai dalil, selama aman masjid dari terkena kotoran najis dari wanita haid dan nifas, tidak ada larangan. Karena hadis ini dianggap dhaif. Untuk hukum asalnya masjid bagi semua pihak, kata mereka. Karena dia adalah khairul buqa'il ardi, sebaik-baik tempat di muka bumi. Wanita haid, wanita nifas juga yang berhak untuk menempati tempat yang merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi. Dan berhujah dengan keumuman hadis, innal muslim au mu'min la yanjus, seorang muslim, seorang mu'min itu tidak najis. Tidak najis. Suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nawilini al-humrah minal masjid." Ambilkan humrah, entah kain, jenis kain gitu, untukku dari masjid. Nabi minta kepada Aisyah untuk mengambil jenis pakaian, semacam pakaian kain dari masjid. Kata Aisyah, ini haid, aku lagi haid. Qala inna haidataki laysa fi yadik, Nabi menjawab, haidmu itu bukan di tanganmu. Cuma ngambil kok. Haidmu bukan di tanganmu. Nah, terkait dengan haid hadis ini, para ulama juga berbeda pendapat memahaminya. Pertama dari kata-kata Aisyah, minta udur untuk tidak bisa mengambil haid itu, mengambil barang tersebut karena dia haid. Berarti para sahabat menganggap tidak boleh kalau dalam wanita haid itu masuk masjid. Buktinya Aisyah ketika diminta untuk mengambil sesuatu dari masjid oleh Nabi SAW beralasan dengan ini. Jadi mereka sudah punya dalam benak pikiran orang haid itu tidak boleh. Sebagian mengatakan enggak. Justru Nabi SAW memperbaiki pemahaman ini dengan mengatakan haidmu bukan ada, bukan di tanganmu. Haidmu bukan di tanganmu. Artinya seorang muslim itu baik dia haid maupun tidak haid itu tidak najis. Yang najis itu adalah bagian yang ada darah haidnya. Nah di sini yang mengatakan selama aman dari mengotori masjid, maka tidak ada larangan dan tidak ada salahnya. Semisal dia ingin menghadiri majelis taklim yang ada di masjid, dah dia duduk di teras, ya teras ya juga masjid, atau di bagian tertentu. Sebagian berdalil tidak bolehnya itu loh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita untuk ikut hadir ke musala salat Id lapangan di tanah lapang, hadir. Tapi untuk wanita itu adalah menjauh dari tempat salat. Menjauh dari tempat salat. Nah, ini juga berbeda pemahaman para ulama. Itu kan berarti kan enggak boleh masuk ke tempat salat. Ya tentunya kalau wanita haid masuk ke tempat sholat dalam keadaan dia tidak sholat kan bisa memutuskan shaf wanita. Wanita juga wajib shafnya itu rapat, rapi, tidak terputus. Walau alam itu maksudnya kenapa Nabi memerintahkan mereka untuk menjauh dari apa namanya arena yang dipakai untuk sholat. Nah, jadi intinya ada khilaf, tetap hati-hatinya, lebih selamatnya wanita yang haid tidak masuk ke wilayah yang memang dipakai untuk sholat, yang biasa dipakai untuk sholat. Hati-hatinya. Terlebih kalau hadis ini sahih, hadis yang kita baca. Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid. Namun kalau itu dhaif, tentunya kita tidak bisa mengatakan itu haram, tapi sebatas kehati-hatian. Kehati-hatian menghindar. Namun kalau terpaksa karena ada suatu keperluan, ya seperti Aisyah diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haidmu bukan di tanganmu. Artinya, ya insya Allah tidak mengapa. Apalagi kalau hadis tersebut tidak sahih, dhaif larangan wanita haid duduk di masjid. Namun kita berbicara tentang lebih hati-hati dan lebih selamat dalam masalah ini. Nah, berikutnya adalah terkait dengan yang satunya, al-junubu. Junub, kalimat junub mencakup laki-laki dan wanita. Dengan sebab-sebab yang telah kita pelajari sebelumnya, disebabkan oleh mimpi, istilah kita mimpi basah, atau dikarenakan persetubuhan antara suami istri, atau karena mohon maaf keluar mani. Maka apakah sama hukumnya haram di masjid? Maka ada dua kondisi. Yang pertama, sekedar lewat, melewati masjid. Melewati masjid. Kebanyakan para ulama membolehkan. Misalnya, dia punya rumah di situ, tempat mandinya di situ. Dia mau tidak mau harus bersuci, untuk mandi, harus melewati masjid. Harus melewati masjid. Ada jalan lain tapi menyulitkan. Maka di sini tidak mengapa, sekedar lewat. Yang penting jangan duduk, jangan tidur. Berdalil dengan firman Allah, wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Ini terkait dengan ayat yang ada dalam surat Nisa. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Kemudian wala junuban illa abiri sabil. Demikian juga junub. Kamu dalam keadaan junub, jangan mendekati sholat kecuali abiri sabil, lewat. Sampai kalian mandi. Maknanya, kata para ulama, ijtanibu mawadi as-salati wa hiyal masajid wa antum junubun illa abiri tariqa. Jauhilah tempat-tempat sholat, yaitu masjid-masjid, dalam keadaan kalian sedang junub, kecuali abiri at-tariq, yang lagi melintas. Dan kebetulan jalannya itu melewati masjid. Ini sekedar lewat. Bagaimana kalau tidak hanya lewat? Tidak hanya lewat, tapi misalnya dia duduk, atau bahkan iktikaf tidur. Kan orang iktikaf kan tidurnya di masjid. Qadarullah tidur, mimpi. Nah, apakah dia lanjutkan tidurnya karena belum siap untuk mandi? Atau dia harus keluar, tapi untuk mandi dan melanjutkan iktikafnya, misal dengan itu. Nah, ini mungkin yang diperselisihkan oleh para ulama. Bagi yang menganggap hadis tadi itu sahih, dan tentunya itu lebih hati-hati, adalah tidak boleh dia al-mukus. Mukus ini adalah menetap, tinggal, duduk, ataupun tidur di masjid dalam keadaan dia junub sampai dia mandi, yaitu suci. Nah, ini jika menganggap hadis tersebut sahih. Tapi kalau dia tidak menganggap hadis tersebut dhaif, dan dia termasuk yang berpendapat dhaif karena tidak terpenuhi syarat hadis sahih padanya, dan itu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, maka tidak mengapa. Apalagi seseorang belum siap untuk mandi. Belum siap untuk mandi, misal persediaan air ataupun cuaca dingin tidak memadai ataupun tidak mendukung untuk dia mandi dengan segera. Ada air, tapi dia belum siap untuk mandi. Nah, bagi pendapat yang menganggap hadis tersebut dhaif, maka tidak mengapa. Dan dikuatkan dengan asar Atok bin Yasar. Mohon maaf, dulu kita sebutkan Atok bin Robah. Yang benar adalah Atok bin Yasar. Menceritakan, kana rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakunu junuban fayatawaddha tsumma yadkhulul masjid fayatahaddatsu fihi. atau bin Yasar tabi'in. Beliau menyebutkan seseorang di dari kalangan para sahabat Rasul, dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi junub, dia wudu kemudian masuk ke masjid dan ikut berbincang-bincang di masjid. Ikut berbincang-bincang di masjid. Nah, ini bagi yang mengatakan hadis tadi itu dhaif, dikuatkan dengan praktek para sahabat, mereka melakukan yang seperti ini di masjid dalam keadaan mereka belum mandi. Dan apakah hadis ini terkait dengan seperti yang dilakukan terjadi pada Abu Hurairah, yang suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpas-pasan dengan Abu Hurairah. Tiba-tiba Abu Hurairah menyelinap untuk menjauh dari Rasulullah SAW dan mandi. Kemudian Rasulullah mencari, mana Abu Hurairah? Aina kunta ya Abu Hurairah? Tadi kemana? Ini kuntu junuban ya Rasulullah. Tadi aku junub. Wa karihtu an ujalisaka wa ana junubun wa ana ghairu taharatin. Aku tidak ingin bermajelis dengan engkau dalam keadaan aku tidak suci ataupun belum suci. Keumuman majelis para sahabat dengan Rasulullah SAW di masjid. Walaupun ini tidak tahu ya di mana mereka bermajelis. Tapi syahid di sini adalah innal mu'min la yanjus, kata Rasulullah. Mu'min tidak najis. Mu'min tidak najis. Maka dari sini mungkin terganjal dengan tadi illa abirisabil. Berarti kan di sini kan ada orang junub tidak boleh masuk masjid kecuali sekedar lewat. Tafsirnya beda lagi bagi yang mendhaifkan hadis ini. Maksudnya itu tidak boleh ikut sholat. Karena ayat itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian sholat, mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian saat tahu apa yang kalian baca. Wala junuban, dan demikian juga orang yang junub, orang yang sedang junub, hatta taktasilu. Nah, tadi yang mabuk diperintahkan untuk menjauhi sholat, artinya tidak ikut sholat sampai dia bisa tahu apa yang dia baca. Nah, demikian juga junub, jangan ikut sholat sampai mandi. Bukan jangan masuk masjid, tapi sampai mandi. Illa abiri sabil. Begitu. Sehingga tetap ya kehati-hatiannya, kembali kepada kehati-hatiannya, apalagi kalau hadis tadi itu sahih. Yang junub kalau mau duduk ataupun di masjid, ya mandi dululah, lebih aman, keluar dari perselisihan. Tidak sulit untuk mandi dengan praktek yang kita sebutkan kemarin. Siram air ke seluruh tubuh, basah semuanya, diniatkan itu pada mandi wajib, sudah selesai. Atau lebih sunnahnya adalah cuci tangan, kemudian cebok, kemudian wudu seperti wudu sholat, kemudian keramas sembari memasukkan air ke pangkal-pangkal rambut, kemudian siram 3 kali ke kepala, 3 kali siraman, kemudian menyiramkan bagian tubuh yang lainnya dengan air sampai terbasahi semuanya, selesai. Artinya tidak sulit, nah, baru masuk ke masjid. Ini lebih aman. Namun, kalau memang harus dan dia beranggapan hadis itu dhaif, duduk di masjid tidak disyaratkan untuk suci dari hadas besar, maka melakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat ini. Bagaimana? Ya, wudu dulu. Wudu. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka junub, wudu, kemudian masuk ke masjid dan yatahaddats fihi, berbicara ataupun berbincang-bincang di masjid. Dan itu dalam banyak hal seseorang meringankan janabahnya, walaupun berarti enggak sholat tahiyatul masjid, ya terhalang di sini. Tidak bisa sholat tahiyatul masjid karena tidak suci dari hadas besar. Walaupun dia berwudu, tidak bisa mengangkat dia dari hadas besar. Sekedar duduk. Dan di sini terhalang dia untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi boleh duduk selama dia sudah berwudu. Hadasnya lebih ringan. Hadasnya lebih ringan dengan wudunya tersebut. Seperti anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang dalam keadaan junub ingin melanjutkan tidurnya, hendaknya dia berwudu, disunahkan bagi dia berwudu. Demikian juga terkait dengan makan dan minum, dia belum sempat ataupun belum ingin untuk mandi, jadi mandi junub, bersegera lebih baik, tapi tidak wajib. Tidak wajib langsung habis junub dia harus mandi, itu tidak wajib. Berdalil dalam banyak kasus Rasulullah SAW menganjurkan untuk bagi yang ingin tidur dalam keadaan dia junub untuk berwudu dulu. Tapi tetap itu lebih baik karena seseorang lebih suci dan bisa melaksanakan ibadah sholat kalau dia sudah suci dari hadas besar. Tapi itu tidak wajib untuk bersegera mandi kecuali ketika hendak melaksanakan sholat, maka di sini wajib baginya untuk mandi wajib. Nah, kembali kepada kasus tadi, bahwasanya kalau memang harus dia duduk di masjid dalam keadaan dia masih junub dan belum siap untuk mandi, belum siap, mungkin ada kendala-kendala, maka berwudu dulu. Berwudu dulu seperti wudu sholat, ya tentunya dia tetap tidak bisa melaksanakan sholat dengan wudunya tersebut. Kita belum masuk ke bab tayamum. Kenapa enggak tayamum saja? Tayamum itu kan bagi orang yang tidak mendapati air dan tidak bisa menggunakan air. Kalau ini bisa, buktinya bisa berwudu. Tapi belum mau, belum siap untuk mandi, maka berwudu dulu. Dan ini, kalau menganggap hadis tadi dhaif, kalau menganggap hadis tadi sahih, tentunya tidak hanya sekedar berwudu. Kalau ingin masuk masjid, tapi dengan mandi junub terlebih dahulu, karena Nabi tidak menghalalkan. Nah, ini kalau hadis tadi sahih. Tapi kalau hadis dhaif, maka perlakuannya seperti ini. Walau-walau ini yang lebih kuat bagi saya pribadi. Tentunya tidak memaksakan ataupun tidak memaksakan kepada yang lain, bahwasanya hadis dhaif tidak terpenuhi ke syarat kesahihan hadis, sehingga bagi seseorang yang junub belum siap untuk mandi dan ingin ikut duduk di masjid karena ada sesuatu yang dia lakukan di masjid tersebut selain daripada sholat, maka perlakuannya seperti yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu berwudu. Beda dengan haid. Kalau haid tidak ada anjuran untuk berwudu, tidak ada anjuran untuk berwudu. Pertama tadi ya, ya amannya jangan. Tapi kalau memang dia beragam, enggak ada dalil yang melarang. Hadis dhaif, dia silakan tapi aman. Syaratnya itu adalah aman masjid dari terkotori. Ya, alhamdulillah di zaman sekarang apa namanya itu relatif lebih aman dengan adanya pembalut dan yang semisal dengannya lebih aman. Ya tadi ya, kehati-hatiannya ya menghindar wilayah yang dipakai untuk sholat. Kalau memang harus di masjid, semacam di teras ataupun di bagian-bagian tertentu dari masjid. Kalau dia beranggap hadis tadi adalah dhaif, kita ulangi lagi. Tapi kalau dia beranggap hadis itu sahih, ya janganlah. Tapi jangan dia pertentangkan hadis tersebut dengan hawa nafsunya. Namun kalau dia beranggapan hadis, ya saya sikoh dengan Syekh Al-Albani yang mendoakan hadis tersebut misalnya. Ya sudah, selama bisa aman, maka tentunya tidak ada larangan bagi dia untuk berada di masjid. Kemudian, terlepas itu semua, hadis ini menunjukkan kehormatan masjid. Kehormatan masjid. Jadi masjid itu memang wajib untuk kita hormati. Kita hargai. Karena dia adalah tempat yang dipakai untuk ibadah. Yang paling agung daripada ibadah-ibadah. Yaitu sholat. Yang merupakan rukun yang kedua daripada rukun Islam. Jadi ini masjid. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam hadis Anas mendapati ada seorang Arab Baduy, mohon maaf, kencing di pojok masjid, di pojok ini. Berarti bukan tempat yang dipakai untuk sholat, tapi di bagian pojok masjid. Nabi ingatkan, walaupun ketika itu para sahabat ingin memarahi orang tersebut, membentak orang tersebut, dilarang oleh Rasulullah. Jangan dimarah, karena akibatnya lebih buruk tentunya. Dia sambil lari, najisnya kemana-mana, biar selesai dulu. Hajatnya baru disiram, dibersihkan, ya. Najisnya kalau diingatkan, artinya tidak layak masjid tersebut terkotori oleh yang seperti ini, yaitu najis. Masjid adalah untuk sholat, untuk qiraatul Quran, tasbih. Nah, di sini makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai wanita yang biasa ngurusi masjid. Wanita biasa ngurusi masjid, biasa nyapu, membersihkan sampah-sampah, dedaunan misalnya, ataupun kotoran-kotoran yang bukan najis. Suatu ketika wanita ini meninggal di malam hari. Para sahabat mendapati Rasulullah sudah tidur, enggan untuk membangunkan dan mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian wanita tersebut. Mereka urus jenazahnya di malam itu dan dikuburkan di malam itu juga. Pagi harinya Rasulullah mencari Aina, di mana wanita tersebut, dikabarkan bahwasanya wanita tersebut sudah wafat. Nabi minta, dullani ala qabriha, tunjukkan kepadaku kuburnya. Dan ini tidak dilakukan kepada sahabat yang lain, tapi khusus wanita ini sebagai bentuk menghargai apa yang selama ini dilakukan. Nabi SAW datang ke kuburannya dan menyolatinya. Menyolatinya di kuburannya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini diantara bentuk Rasulullah SAW menghargai orang yang peduli dengan masjid. Dan itu adalah bagian dari memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid secara fisik, yaitu membersihkan dan menjaga kehormatan masjid dari kotoran-kotoran, dari najis-najis, Oleh karenanya maruf ya, alhamdulillah kaum muslimin peduli. Masjid-masjid mereka nampak bersih. Dan itu memang merupakan tugas kaum muslimin menjaga tempat ibadah mereka. Mulia di sisi Allah karena innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan di antara bentuk memakmurkan, tentunya memakmurkan yang maknawi adalah melaksanakan ibadah dengan benar di masjid tersebut. Tapi ini adalah yang memakmurkan dalam bentuk fisik, membersihkan masjid, mengamankan masjid. Ya bagi yang menganggap hadis ini sahih, tentunya cara dia memakmurkan masjid tidak masuk ke masjid kecuali dalam keadaan suci. Di antara memakmurkan masjid, menghargai masjid, dia tidak duduk di masjid kecuali setelah sholat dua rakaat, idza ataital masjid fala tajlis hatta tarka rakataini. Apabila engkau datang ke masjid, jangan engkau duduk. La tajlis, jangan engkau sudah sampai engkau sholat dua rakaat. Suatu ketika Nabi SAW melihat sedang khutbah ini. Sedang khutbah di mimbar. Kan umumnya kita tidak boleh berbicara kalau sudah khutbah. Tiba-tiba Nabi SAW mendapati orang masuk langsung duduk. Ya pulan, sholaita. Sudah sholat? Oh lala, ya Rasulullah. Belum. Berarti boleh ngomong. Karena Rasulullah yang ngajak bicara. Rasulullah yang ngajak bicara. Jadi kalau Rasulullah yang ngajak makmum ataupun khotibnya yang mengajak jamaah berbicara, jamaah boleh menjawab. Atau jamaahnya yang misalnya berbicara kepada khotib karena ada sesuatu. Contohnya ketika seorang masuk lapor ke Rasulullah SAW sudah rusak jalan, hewan-hewan mati karena sudah lama tidak turun hujan. Pak Rasulullah enggak melarang orang itu berbicara pada sedang khutbah karena boleh kan demikian itu. Atau salah baca ayat. Jamaah mengatakan membenarkan. Nah ini boleh. Nah tadi kita kembali kepada ada orang masuk, Nabi sedang khutbah langsung duduk. Hal salaita, sudah salatkah engkau? Dia menjawab belum. Enggak. Kum parka rakaataini wa tajawwaz. Bangun. Sujud dua rukuk apa namanya salat dua rakaat. Tapi disingkatkan. Dipercepat salatnya. Kan mendengar khutbah itu wajib. Tapi kok sampai sedemikian? Rasulullah SAW menyuruh orang untuk salat tahiyatul masjid dalam keadaan itu sedang khutbah. Menunjukkan pentingnya tahiyatul masjid. Menunjukkan pentingnya tahiyatul masjid sebagai bentuk memakmurkan masjid dan menghargai masjid. Ini terkait dengan fikih hadis kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.